Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala Muslimin. Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala Muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir al-Bashir wan-Nadhir. الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا أسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, karunia Allah yang amat besar Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu kemudahan kita untuk melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Hari permulaan majlis ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ambil dari para ulama dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada arti dari sebuah ilmu jika bukan untuk diamalkan. Buah ilmu adalah mengamalkan ilmu, dan kita tidak akan mampu mengamalkan ilmu kecuali karena taufik serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita terus dan terus memohon kepada Allah pertolongan agar kita bisa beribadah dengan benar, agar kita bisa mengamalkan ilmu dengan benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita mengabdi, dan semua apa yang kita lakukan ini tidak lain bentuk pengabdian kita kepada Allah. Dan seorang hamba tidak akan mampu mengabdi secara sesungguhnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada bab istihbab thayyibil kalami wa talaqatil wajhi indal liqa'i, bab dianjurkannya untuk kita bertutur kata yang baik. Thayyibil kalam wa talaqatil wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Indal liqa'i, di saat kita bertemu dengan sesama. Akhlak yang sangat indah. Karena mulut ini biarpun kecil, tapi permasalahan besar bisa terjadi karena mulut. Jika ada orang biasa berbicara tidak baik, karena biasa bicara tidak baik, maka kepada yang baik pun dia akan bicara dengan cara yang tidak baik. Karena kebiasaan jelek. Wajah dan lidah adalah lahir. Akan tetapi lahir itu pun ada hubungan dengan pancaran di dalam batin seseorang. Kita bisa menangkap seseorang itu bergembira dari wajahnya. Dan dari garis atau senyum yang terbaca. Dari wajah yang berseri. Mata yang berbinar. Begitu sebaliknya, kebusukan hati bisa saja tampak. Dari bagaimana wajahnya, pandangannya, serta lidahnya. Orang melihat Nabi itu yang dikatakan bahwasanya ruhun minan nur, memancar dari dalam diri Nabi itu cahaya hakiki dan maknawi, hissi dan maknawi, cahaya yang sesungguhnya dan makna. Kemudian fi jismin minal qamari, di dalam tubuh yang laksana rembulan, karena pancaran daripada jiwa yang menyala tadi. Sehingga kalau orang tahu ciri khas Nabi itu adalah ada selalu garis senyum di bibirnya. Bassam. Pandangannya sejuk. Tutur katanya lembut dan indah. Sehingga asalkan tidak ada bibit kebencian dan kedengkian itu melihat wajah Nabi, akan terpesona. Dan mudah untuk mengikuti Nabi. Dan itu juga karunia besar untuk umat ini. Allah beri kepada umat ini Nabi yang seperti itu. Bukan Nabinya serem, tapi Nabinya indah. Yang tidak ada wajah seindah Nabi, sebagus parasnya Nabi, dan senyum Nabi, pandangan Nabi. Maka dari umat Nabi pun, jika bisa mengambil sifat-sifat keindahan yang ada pada Nabi, dari cara senyum, cara pandang, cara bertutur kata, maka tentu akan menjadi daya tarik sendiri di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga modal besar yang Allah beri kepada Nabi dengan perilaku yang lembut, tutur kata yang indah, pandangan yang sejuk. Modal yang Allah berikan kepada Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Hak kebenaran adalah kebenaran. Akan tapi ketahuilah bahwa kebenaran itu akan mudah sampai jika kebenaran itu dibungkus dengan cara penyampaian yang benar oleh orang yang parasnya pun benar, cara bertutur kata benar. Dan ini dipakai dalam dunia bisnis seperti apapun. Marketing, market, sales, dan sebagainya. Kalau ada orang ingin memasarkan produk, tidak boleh mukanya serem-serem. Harus dipilih yang pandai bertutur kata, lembut, pandangannya lembut, sabar, telaten. Itu dalam urusan dunia. Maka kita yang membawa pesan akhirat pun hendaknya harus lebih indah dari itu semuanya. Dan ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi membuat satu bab, yaitu himbauan untuk kita semuanya agar kita membiasakan untuk bertutur kata yang baik, yang lembut, indah. Dan Nabi juga menyebut tentang tutur kata ini. Tutur kata ini dahsyat. Wa inna minal bayani la sihra. Kata Nabi, orang dengan tutur kata yang rapi, dibarengi dengan paras yang indah, kemudian pandangan yang indah, ini bisa seperti sihir artinya. Bukan sihir itu diajarkan, bukan. Artinya apa? Punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga kebenaran yang dibawa pun mudah diterima oleh orang lain. Mudah diterima oleh siapapun yang ada di kiri kanannya. talaqatul wajhi indal liqa, dan juga paras yang indah berseri di saat kita bertemu dengan sesama, khususnya sesama kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin, bertawadhu'lah engkau. Di sini termasuk berlemah lembut dalam tutur kata, sopan santun dalam berperilaku kepada sesama kaum yang beriman. Kemudian dengan orang yang tidak beriman bagaimana? Jika engkau bersama orang yang tidak beriman tapi ada harapan bahwasanya dia nanti terpesona dengan perilakumu untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka engkau pun harus berperilaku baik, lemah lembut dengan mereka. Dikatakan para ulama seperti itu. Kecuali jika orang tersebut dengan kelemah lembutanmu tambah kurang ajar, kesombongannya yang semakin besar, maka perlakukan mereka seperti mereka memperlakukan dirimu. Walakunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau itu menjadi orang yang keras, faddan itu keras dalam bertutur kata, keras dalam berinteraksi, berurusan dengan orang, tidak ada manisnya, tidak ada seninya. Kalau seandainya engkau menjadi orang yang faddan, ngomongnya kasar, ceplas-ceplos, tidak memikir, tabrak sana, tabrak sini, ghalidul qalbi, yang tidak lain itu adalah gambaran daripada pancaran, abak gambaran daripada hati yang keras. Lang faddu min hawlik, disaya orang pada berlari darimu, wahai Muhammad. Ini Rasul, pembawa pesan langit, firman, wahyu. Nah ini Nabi SAW diingatkan oleh Allah, kalau seandainya engkau itu punya tutur kata yang kasar, perilaku yang kasar, maka orang yang ada di sekitarmu akan lari. Maknanya apa? Dengan kelemah lembutanmu itulah, dengan tutur kata yang lembut itu, wajahmu yang selalu berseri-seri ini akan memudahkan mereka untuk bisa menerima engkau, pembawa kebenaran. Nah ini pendidikan dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak boleh orang pasrah menyerah dengan keberadaan dirinya. Mukmin yang sejati dikatakan al-mu'minu bisyratuhu fil wajhi wa husnuhu fil qalb. Orang yang beriman yang sesungguhnya itu akan biasa menyimpan kalau ada gundah hanya di dalam hati, tidak sampai memancar, tidak sampai kebaca di wajahnya. Tapi kegembiraannya selalu tampak di parasnya. Itu orang yang beriman. Ada orang mukanya kayak muka ngelihat jin terus. Serem, kemana-mana serem. Bahkan mau berdakwah pun serem. Melihat orang pun kayaknya ahli neraka. Tidak indah. Dan harus diperangi. Kama annal ilma bita'allumi fa innal hilma bita'allum. Perilaku akhlak ini bisa dilatih. Tidak boleh orang menyerah. Aku memang begini. Wah, ini kamu nyerah dengan setan kamu. Dengan hawa nafsumu yang menjadi gendirimu, menjadi orang yang parasnya serem, kemana-mana serem. Dan tidak ada yang nyaman. Faddu min haulik. Lang faddu min haulik, akan lari darimu. Tidak ada senang. Bahkan orang yang katanya dulu mencintaimu dan senang kepadamu pun sudah enggan duduk bersamamu. Ini pendidikan harus diamalkan. Ilmu. Biarpun katanya orang itu baik dengan dirimu, akan tapi jika ternyata tutur katamu juga tidak indah, parasmu pun adalah paras jin, paras hantu, paras teroris. Islam kan tidak teroris, Islam indah ini. Islam teroris, tidak ada Islam. Maka lihat, mudah orang akan menerimamu. Dan itu adalah muqaddimah, pesan-pesan kemuliaan yang akan Anda sampaikan kepada orang lain. Wan Adi bin Hatim, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syikhi tamratin. Takutlah engkau dengan api neraka. Api neraka itu mengerikan. Panas. Dan percikan api neraka kalau jatuh ke bumi akan hangus bumi. Berapa kali lipat panas bumi, panas api neraka ini dibanding panas dunia, enggak bisa dibandingkan. Kalaupun ada perbandingan, itu ada perbandingan yang tidak bisa, karena enggak mungkin dibandingkan. Karena begitu panasnya. Dan ada kelebihannya lagi nanti di neraka itu. Apa? Orang enggak bisa mati. Kalau mati kan beres, selesai, enggak ngerasain apa-apa. Enggak bisa mati. Hangus, tumbuh lagi. Sampai kapan? Kalau dia orang munafik dan orang kafir, enggak ada batasnya. Kalau orang beriman, sampai selesai dosanya. Mau? Ya mau. Semoga Allah mengampuni dosa kita waktu kita hidup. Jangan nunggu disiksa di jahanam, ngeri. Kalau pengen nyoba neraka, latihan saja di dunia. Suaminya suruh nyetrika pakai setengah menit setiap hari. Nyas. Kuat. Setengah menit saja, enggak usah pakai berjam-jam. Setengah menit bang, latihan. Karena kita di rumah sering melanggar Allah, yuk kita latihan deh. Nyos pong punggung saya deh. Kalau Anda kuat, bolehlah bang. Kita di rumah kita boleh nonton yang macam-macam, boleh ngerjain yang macam-macam. Karena kita sudah latihan di neraka. Begitu. Mau? Allah. Setrika itu belum api, itu hanya apanya? Panasnya api, bukan apinya. Harus berpikir. Kemudian setelah itu muncullah rasa takut, kemudian berlindunglah wattaqun nar dari api neraka. Walau bicikki tamratin, biarpun dengan separuh kurma. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Namanya sedekah itu akan menolak bala bencana nanti di dunia ataupun di akhirat. Sedekah kita itu akan melindungi kita dari api neraka. Cuman sedekah hanya cuman separuh kurma, enak bener nih. Separuh kurma. Nah, ini kan kata Nabi, atolalah api neraka dengan separuh kurma. Oh iya, separuh kurma bisa menolak api neraka. Untuk siapa yang menyesal separuh kurma ini? Bukan orang yang duitnya ratusan juta pakai sedekah separuh kurma. Kebakar masih. Separuh kurma itu gambaran dari Nabi, begitu pedihnya api neraka, maka berusahalah engkau berlindung kepada, minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan api dari api neraka, biarpun dengan kemampuan terakhirmu, enggak punya apa-apa misalnya, kecuali hanya separuh kurma. Artinya, tidak boleh menyerah untuk melakukan kebaikan. Yang punya miliaran, berikan miliaran, yang punya ratusan juta, berikan ratusan juta, yang punya puluhan ribu, mungkin ratusan. Niat, ya Allah, aku tak punya uang apa-apa kecuali ini. Semoga ini menjadi aku jauh dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau semua dari api neraka. Biarpun dengan penghabisan kekuatanmu, enggak punya apa-apa kecuali itu, berikan itu. Separuh kurma. Karena punyanya cuma separuh kurma. Punyanya 6 gudang kurma, sedekahnya separuh kurma. Ya enggak masuk. Famam lam yajid fakabbi kalimatin thayyibah. Lah ini terus. Kalau ternyata tidak ada yang engkau berikan untuk bisa menyenangkan orang lain, untuk menghibur orang lain, maka jangan lupa masih ada kesempatan lagi untuk berlindung dari api neraka adalah dengan kalimatin thayyibatin. Dengan kalimat yang baik. Digambarkan ada orang butuh, minta perlu kepada Anda. Minta bantuan untuk kehidupannya, untuk makannya dan seterusnya. Anda tidak punya apa-apa. Kecuali separuh kurma, berikan separuh kurma. Sedikit apapun yang kau miliki, berikan. Ternyata itu pun tidak ada. Paling tidak kata maaf. Atau bimbingan. Berikan petunjuk mungkin di sana ada. Kalau saya mohon maaf, saya tidak ada. Tidak ada benar lah ya. Bukan tidak adanya orang kikir, saya betul tidak ada. Saya mohon maaf. Dan doakan suatu ketika, mungkin kalau kamu datang ke sini, semoga saya bisa memberi kalimat yang lembut, senyum. Nah ini, bahkan dikatakan bahwasanya Nabi pernah menyebutkan kalau ada seorang memberi wajah yang senyum, wajah yang berseri dengan senyum yang indah dalam berpapasan dengan sesama, karena Allah, karena Allah, maka itu lebih istimewa daripada di saat dia memberi makan kemudian dengan wajah yang seram, bikin orang yang makan pun ternyata pada keder, ketakutan, gak enak makan. Apalagi di saat orang ini bisa memberi, Allah memberi dibarengi dengan berserinya wajah, dengan senyum di bibirnya. Ini indah lagi, indah di atas keindahan. Inilah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada kita biasa dengan, kalau memang kita orang yang benar-benar bangkrut-krut, tidak punya apa-apa, tapi jangan sampai kita tuh pelit untuk memberikan senyum kepada siapapun, bahkan dikatakan tersenyum itu sendiri adalah sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menebar senyum. Jadi orang jadi enak dengan kita. Tentunya di sana ada rambu-rambunya juga ya. Tidak boleh berlebihan, lebih-lebihan misalnya, khususnya untuk, mohon maaf, yang lawan jenis dan sebagainya. Ingat harus ada ikat, ada catatannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau senyum karena Allah itu akan rata. Mohon maaf ini, senyum sama kembar. Senyum nanti beda-bedakan. Na'udzubillah, ini bukan karena Allah. Senyumnya dibeda-bedain. Kalau orang ini menguntungkan kepada dia, senyumnya lebar. Orang ini enggak. Senyum karena Allah. Bahkan termasuk senyum yang paling hebat nanti adalah senyum kepada orang yang tidak pernah senyum kepada Anda. Pokoknya Anda dibikin tidak senyum, tapi ternyata Anda membalas dengan senyum. Hebat. Orangnya nyelekit kalau ngomong dan sebagainya. Anda tidak pernah tergoyahkan dengan prinsip Anda, aku harus selalu menebar senyum. Keindahan. Ini dari wajah saja diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan yang indah agar kita benar dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasanya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qal wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, kalimat baik yang engkau ucapkan itu adalah bentuk sedekahmu. Karena apa? Itu menjadikan orang yang berbicara denganmu senang. Bahkan disebutkan juga bahwasanya termasuk mencari pahala yang sangat mudah adalah idkhal surur, memasukkan, memberikan kegembiraan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Tentunya semuanya ada rambu-rambunya, dan jangan main-main urusan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti sebagian orang itu melakukan keharaman katanya alasan apa, memberikan kesenangan kepada seseorang. Awas itu, terkutuk manusia semacam itu. Misalnya apa? Kenapa kamu melakukan itu dengan perempuan itu? Misalnya untuk sampai zina dan sebagainya. Oh, memberikan kesenangan. Awas, terkutuk manusia ini. Main-main syariat. Dan iya ada kadang-kadang melakukan keharaman katanya apa, memberikan kesenangan kepada orang lain. Ini biasa juga. Mungkin juga guyonan para santri yang biasa guyon itu kehabisan bekal, sampai urusan agama dibikin main-main. Nabi dibikin main-main. Memberikan kesenangan, memberikan senyum. Wah, ini saya harus senyum sama cewek-cewek misalnya. Contoh misalnya main-main begitu. Awas, hati-hati wahai anakku, anak-anakku semuanya. Urusannya dengan syariat, jangan main-main ini. Nabi mendidik yang benar. Gara-gara dari sini mendapatkan, wah kita harus senyum dong, senyum, senyum. Semua anak perempuan bilang, kenapa kau tidak senyum kepadaku dan sebagainya. Menarik. Akhirnya, pendidikan kemuliaan dijadikan untuk kehinaan, maka hinalah manusia itu. Nabi Muhammad mengajari kemuliaan. Jangan sampai ada di antara kita menggunakan apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan Nabi atau bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kehinaan. Sering ada orang kuyon, zina senang sesaat, minuman keras senang sesaat. Bagaimana kisahnya? Minuman keras katanya apa? Memberikan kesenangan kepada orang. Saya memberikan hadiah. Nah, ini musibah. Jangan main-main. Kita juga khawatir juga setelah mendengar berita dari ini disalah tafsiri seenaknya sendiri. Kan Nabi mengajarkan kita banyak senyum, wajah berseri-seri, nyenengin orang. Ini kan nyenengin orang. Ngajarin neraka itu namanya. Jerumuskan orang. Sebab bagi ahli maksiat, zina adalah senang ditafsiri, memberi perzinaan, nyenengkan orang. Na'udzubillah. Awas, jangan main-main. Intinya kita tutup di sini urusan main-main. Sebab biasanya juga dari kalangan santri misalnya, yang sering guyon, cerita yang lucu-lucu dan sebagainya. Akhirnya masuk pendidikan dari Nabi menjadi direndahkan. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik, tutur kata yang lembut, indah adalah sedekah. Menjadikan orang lain senang. Begitu mudahnya kita mendapatkan kebaikan. Begitu mudahnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rata-rata pahala itu adalah dengan keindahan, enggak ada yang susah. Subhanallah, kita baca keindahan. Mana ibadah yang susah? Jihad di jalan Allah bagi ahli iman itu mencari mati itu. Urusan suami istri yang lembut, mesra, dengan orang lain indah, apalagi. Semuanya ternyata keindahan-keindahan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu adalah indah. Di dunia pun ternyata adalah kita menerapkan apa yang diajarkan Nabi. Di dunia pun kita sudah merasakan kayak di surga. Kesenangan yang tidak bisa diterjemahkan oleh lidahnya. Di saat hati yang benar. Ini kan pancaran dari hati yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Lihat setiap bertemu dengan orang. Lihat, oh, ingin membantu, ingin berbuat baik. Hilang duit pun. Dia tidak pernah merasa berat karena apa? Ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala mudah membantu. Tidak terbayang ada seorang fakir yang enggak bisa makan di tempat tersebut. Tidak terbayang ada orang kaya yang dirongrong, dicuri sama orang fakir nanti karena hidupnya saling mencintai. Dan hiburannya pun banyak kalau orang itu benar hatinya akan terpancar di wajahnya. Contoh, seorang tetangga yang fakir karena hatinya bersih. Hatinya bersih dengan tetangganya mencintai dan sebagainya. Ada tetangganya kaya raya. Subhanallah. Tetangganya fakir. Cuma tidak pernah ada benci. Dia ada dengki di dalam hatinya. Ngelihat tetangganya beli mobil itu. Enggak pernah keluar duit. Ikut seneng. Oh, beli mobil. Bagus. Enggak pernah beli. Yang punya mobil itu seibu. Mobil yang baru. Parkirnya hati-hati. Bunyi kletek. Enggak bisa tidur. Kan gitu. Macem-macem. Tapi tetangganya ini karena hatinya bagus. Lihat. Ngelihat mobil lewat tuh senang Mas Jansyo. Baunya katanya wangi, bau solarnya itu. Karena hatinya benar. Terpancar dari wajahnya keindahan. Coba itu sebelah sudah. Fakir nyungsep. Serem kayak ngelihat hantu. Dari mana ini? Dari kekotoran. Hatinya akan mancar dari wajahnya. Yang suka cibir. Miring sana, miring sini bibirnya. Tidak ada indah. Orang lihat dia pun sudah enggak nyaman. Ngapain kamu seperti itu? Tutup. Ngapain? Mobilnya bagus. Macam-macam ada lanjutannya. Lihat pendidikan dari Nabi ternyata indah semuanya. Nampak dari pancaran dari hati yang bersih akan mancar wajah yang ceria, senyum. Wal kalimatu thayyibatu, dan biasakan dengan kalimat yang baik. Omongan yang baik. Maka kita pun harus menghindar dari segala omongan yang menyakitkan. Kemudian omongan yang menjadikan Allah marah. Ini guyonan. Guyonan tentang syariat tadi. Menjadikan Allah marah, Rasulullah marah. Guyonan. Agama dibikin main-main. Agama dibikin main-main. Orang lain tertawa tapi Allah marah. Enggak ada. Kalau Nabi menghibur tidak dengan cara yang haram. Nabi bergurau. Nabi memberikan hiburan kadang. Akan tapi tidak dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kadang-kadang al-syariat Nabi Muhammad bikin gunung, orang tertawa, orang senyum. Wah, saya menyenangkan orang tapi dengan cara yang haram, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngomong jorok. Mungkin orang lain akan tertawa, akan tapi itu menjadikan Allah murka. Maka kalimat thayyibah ini, thayyibah itu baik di mata Allah, baik di mata Rasulullah, baik di mata manusia. Thayyibah bagus. Sebab hobi menggunjing itu kalau dengar berita informasi baru tentang kejelekan orang lain itu, wah kayak dapat hadiah itu, senang dia. Terus kamu rekam tidak? Wah, bagus nih. Ini harusnya. Padahal ini adalah kejelekan dan kebusukan. Kawan kita senang. Akan tapi Allah murka. Tidak seperti itu. Kalimat thayyibah itu maknanya apa? Allah tidak murka. Rasulullah tidak murka. Dan orang yang mendengar tutur katamu pun ikut senang. Itu kalimat thayyibah yang sesungguhnya. Jangan ditafsiri dengan tafsir kita sendiri. Wahuwa. Muttafaqun alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini sebetulnya sangat mudah ya kalau melakukan kebaikan. Dan ingat, ini perlu berlatih. Pokoknya sudah gini aja. Kalau memang susah Anda, kadang-kadang orang enggak sadar mukanya cemberut terus. Ngaca pun enggak bisa cemberut sebab orang ngaca itu mesti senyum sendiri itu. Biarpun dia pencemberut itu, enggak sadar dia. Suruh nilai orang lain deh. Suruh nilai orang lain gimana saya? Saya suka cemberut enggak kalau ngomong sama orang? Kalau diingatkan langsung berubah. Nanti kalau nanti saya cemberut ini dehem ya. Gitu ya. Ya. Berlatih, melatih diri kita. Dan itu sebenarnya berangkatnya dari hati. Nabi SAW bicara tentang lahir, sebenarnya urusannya pembenahan hatimu, yaitu kerinduanmu untuk menjadikan orang yang di kiri kananmu itu nyaman, orang di kiri kananmu itu tidak tersinggung. Itu kan kemauan hati untuk membuat seperti itu, membuat suasana yang cair, yang indah. Ini adalah semangat jihad. Itu keistimewaan. Kemauan di dalam dirimu untuk membuat suasana itu nyaman. Nah ini suasana dalam hati. Dan bukan sekedar basa-basi. Memang namanya akhlak lahir itu bisa disebut basa-basi. Tapi hendaknya itu harus pancaran dari batin pada akhirnya. Kita perlu berlatih ya. Berlatih dengan lahir kita. Kama annal wa'id fa'innal hilma bitahallum tadi. Kita harus berlatih. Melatih dengan perilaku yang baik. Tutur kata yang baik dan sebagainya. Ini melatih diri kita dengan seperti itu. Tapi jangan lupa di situ juga ada babnya lain lagi akan kita baca dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu tentang pembenahan hati. Dan bisa jadi dibaca begini, sebetulnya wajahmu itu pancaran daripada batinmu. Wajahmu pancaran dari batinmu. Maka selalu tampaklah yang bagus dan bagus dan bagus. Karena apa? Itu adalah tidak lain. Kemampuanmu untuk melakukan itu semua tidak lain adalah karena ada pancaran dari dalam batinmu. Kalau tidak ada pancaran dari batin, susah. Paling bisa sesaat saja senyum, besok enggak lagi. Di saat ada maunya senyum, di saat enggak. Akan tapi jadikanlah sifat ini. Wajah yang selalu berseri dengan senyum ini adalah menjadi kebiasaan. Yang sudah lengket dengan dirimu sendiri. Wan Abi Dzar yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau tadi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, berbuatlah baik biarpun itu adalah terakhir yang mampu kita lakukan. Tapi ini beda. Kalau tadi, walau bisyikki tamratin, kamu tidak punya apa-apa. Kamu enggak punya apa-apa, tidak punya modal untuk melakukan kebaikan, biar tapi ternyata hanya separuh kurma lakukan. Artinya, kalau hadis yang pertama tadi, kita harus berjuang semampu kita untuk melakukan kebaikan. Untuk menjauhkan kita dari api neraka. Tapi ini beda. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Ada orang ingin berbuat baik itu nunggu gede saja. Tidak harus nunggu gede. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah secepatnya. Sebaik-baik kebaikan adalah jika engkau percepat. Jangan ditunda lagi, karena kalau ditunda bisa jadi itu adalah bukan untuk kita lagi. Kesempatan berbuat baik. Latahkiranna minal ma'rufi, jangan sekali-kali kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, kalau ada orang selalu memperhatikan kebaikan yang kecil sekalipun, berarti dia ngerti nilai kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan kebaikan yang besar pun dia akan mengambilnya. Ibaratnya begini. Mungkin di sini ada nelayan. Nelayan biasanya mencari ikan yang gede-gede. Cuman tak tahunya ada pesanan. Yang kecil juga dibawa karena lagi naik harganya. Lagi banyak orang seneng ikan kecil. Jangan kau biarkan ikan kecil. Akhirnya dia mengambil ikan kecil. Apa terus setelah itu ikan gedenya dibuang? Itu kan buru uceng kehilangan delek dalam bahasa Jawa itu. Jadi ngambil yang kecil, yang gede dibuang. Berarti masuk dunia wilayah kebodohan dia. Maksudnya pekerjaan-kerjaan baik itu tidak harus yang gede-gede. Yang gede iya, akan tapi kita ilah yang kecil. Kadang ada orang yang butuh kecil. Kadang ada orang butuh kecil. Mohon maaf, mungkin Anda punya baju bekas. Anda sudah biasa menyantuni orang fakir, orang tidak mampu dengan baju-baju bagus. Akan tetapi ternyata Anda suatu ketika punya baju bekas. Yang syar'i tentunya ya. Baju yang syar'i. Kalau baju tidak syar'i, Anda beri hadiah orang yang tidak punya ilmu. Anda pakai menutup aurat, dianya pakai baju setengah badan. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Anda pengen tobat tapi buat dosa. Ini awas, memberi hadiah pun harus hati-hati. Nah, baju yang jelek, misalnya Anda menganggap baju ini tidak ada gunanya. Tapi ternyata ada orang yang butuh dengan baju itu. Ada orang yang butuh dengan baju itu. Barang kecil, tidak berharga. Mungkin Anda menganggap kalau saya ngasih hadiah kepada, wah ini orang kaya, masa saya kasih hadiah tiwul atau gatot. Gatot, tahu? Dari Singapura, Malaysia bingung, dari Australia, makanya belajar bahasa Jawa. Akhirnya apa? Dia dapat kiriman gatot dari Ponorogo. Dia ragu-ragu, gatot itu adalah ketela yang dikeringin, yang dijemur. Kemudian ada warna hitam, kenyil-kenyil, pokoknya enak banget deh. Nah, ini sebuah contoh begini ya. Anda jangan meremehkan kebaikan kalau ingin berbuat baik. Akhirnya tetangga Anda itu orang kaya. Wah, pemakanannya biasa pakai makanan yang best-best itu pokoknya. Tidak tahulah, pokoknya makanan-makanan mahal-mahal itu. Anda ragu-ragu ingin memberikan, namanya tetangga Anda sering memberikan kebaikan kepada Anda. Cuman Anda tidak punya apa-apa kecuali gaplek tadi, gaplek. Gaplek itu mentahnya, kalau diolah jadi gatot, kemudian dihancurin lagi jadi tiwul. Pernah nonton film G30 SPKI? Harus nonton itu, biar kita semakin semangat untuk menjauhkan PKI dari kita. Dan itu baru ngerti, iki tiwul. Ada kan? Masih ingat? Iki tiwul. Nah, ternyata Anda ragu-ragu memberikan gatot tadi atau gaplek kepada tetangga Anda. Akhirnya tetangga Anda main ke rumah Anda. Bu, ini apa ini? Oh, ini gatot saya kiriman dari Ponorogo. Ya Allah, saya itu asli Ponorogo, lama tidak makan gatot. Bisa jadi begitu. Pokoknya kalau melakukan kebaikan, jangan ragu. Mungkin orang seolah-olah Anda menganggap dia tidak butuh dengan kebaikan yang kecil itu. Tapi bisa saja itu berarti bagi mereka. Inilah, kadang-kadang kita tuh milih-milih, mau berbuat baik nanti aja deh. Kalau sudah banyak, saya kirim. Nggak, kecil pun kadang dibutuhkan kok. Nah ini pendidikan juga. Dan kami selalu ingatkan bahwasanya, yang selalu pengen bersedekah gede, lalu kalau bersedekah kecil malu, itu tanda tidak ikhlas. Ya Allah, saya sedekah kok cuma sedikit. Nggak apa-apa, lakukan sekarang yang gede mah nanti. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Jadi betul ya, kadang-kadang ada orang rindu sesuatu yang ternyata tidak harus barang mahal itu. Ya ini seperti itu kebaikan. Dan orang di kiri kanan pun seperti itu. Apalagi Anda orang kaya, mengukur kebiasaan hidup dengan diri Anda sendiri. Padahal ada hal-hal yang sederhana di dapur Anda sangat dibutuhkan oleh orang yang ada di sana. Mungkin menurut Anda adalah Anda tidak pantas untuk memakannya, tidak senang untuk makannya, tapi ternyata banyak orang yang membutuhkannya. Cuman jangan salah faham juga memberi orang yang jelek-jelek. Nggak begitu. Ini bahaya lagi nanti. Wah ini saya ngasih yang jelek. Nanti aja pilih yang jelek. Bukan begitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ibabnya lain. Kamu kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, berikan kepada orang yang paling tidak sama-sama kau suka. Kau suka, kasihkan orang lain. Paling tidak. Saya senang, saya kan. Termasuk yang Anda ternyata tidak senang pun disinggung oleh Rasulullah SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat. Subhanallah. Jadi mudah sekali berbuat baik, enggak usah nunggu gede, enggak usah ada penunggu kiriman dari mana, enggak usah, apa yang ada. Jadi membiasakan sampai begitu indahnya pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau itu membuat marok, membuat kuah atau merebus daging, itu daging itu asapnya kemana-mana, ya kan? Tetangga pun cuma maka perbanyaklah kuahnya, kirimkan ke tetangga biarpun hanya kuah saja, biar ikut merasakan. Artinya merasa ini memberi kebaikan kepada orang lain. Nah, makanya juga kami serukan kepada siapapun, kalau ingin berbuat baik tidak harus dengan yang gede-gede. Yang gede-gede alhamdulillah itu adalah kemurahan dari Allah, kemudahan dari Allah berikan kepada Anda. Tapi juga kita menggerakkan orang, intinya jangan sampai kita tidak biasa dengan baik. Mulai yang kami sebut dengan barang rongsok segala macam. Sebenarnya keinginan kami apa? Ayo kita biasa menjadikan apapun yang bersama kita itu jadi baik, jadi berguna. Gitu saja. Terakhir kami ajak, yuk sedekah, gabung sedekah. Yang rutin per bulan, biarpun hanya 1.000 rupiah. Artinya apa? Sesuatu yang paling disepakati. Kira-kira kalau orang sebulan 1.000 rupiah itu ada yang keberatan? Enggak ada. Nah ini, jadi maksudnya apa? Agar kebaikan yang selalu kita lakukan. Jangan meremehkan biarpun sekecil apapun. Yang belum daftar itu katanya meremehkan juga ini. Yang belum mendaftar, 1.000 masih pelit, 1.000 rupiah. Kalau ibu 1.000 nggak bisa bayar, nanti laporan saya pinjemi. Yang penting ibu nyambung gitu loh ya. Saya pengen nyambung semuanya dengan kemuliaan itu. Nabi membuat seperti ini apa? Nabi bersabda semacam ini. Jangan sampai ada orang itu terlepas dari kebaikan. Sampai lah takhirun minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena makna terpenting adalah engkau pernah merasa berbuat baik. Dan engkau bangga dengan perbuatan baik itu. Maka itu iman di dalam hatimu. Jadi merasa senang dengan berbuat baik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kesenangan, itulah yang dikatakan halawatul iman. Manisnya keimanan itu adalah di saat orang melakukan kebaikan, lalu dia senang. Dan kalau tidak melatih berbuat baik, gimana bisa senang? Latihlah. Latahkirana, jangan kau remehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Sehingga macam-macam program yang kita buat ya, yang terakhir yaitu, mohon semuanya bisa mendaftar untuk bisa bersedekah infak biarpun hanya 1.000 rupiah. Mohon maaf yang warga luar Indonesia, 1.000 rupiah itu adalah dapat apa ya? Sesuap nasi. Kalau makan satu menisan ya pokoknya. Gula. Pokoknya 1.000 sangat kecil. Bapak kalau tempat lain 1.000, Indonesia itu memang besar-besar, serem tuh namanya 1.000, jutaan. Jadi ya, baik, jadi teman-teman yang dari luar dengar kita ngomong angka-angka itu, mikir dulu, karena angka kita memang angka dahsyat, semuanya gede-gede angkanya. Ya, puluhan ribu. 1.000 dolar, 1.000 rial, 1.000 rupiah, enggak sebanding ya. Ya, enggak sebanding. Enggak, maksudnya sangat sedikit. Artinya apa? Membiasakan kebaikan itu loh. Nabi ingat ulah tahkiran, jangan Anda remehkan program-program kecil. Janganlah saya yang gede aja nanti Anda, oh setan yang membisikkan itu. Akhirnya ada orang mau berbuat baik, misalnya, punya duit 50 ribu atau 100 ribu. Ada orang punya duit 50 juta. Ya saya punya duit 50 juta, ingin saya kembangkan buat kebaikan. Mau ada, mana lebih utama? Saya berikan kepada masjid, musola yang akan bangun, atau saya buka usaha dulu biar berkembang dan sebagainya. Berikan dulu! Ada berpikir, karena apa? Kecil, kayak tidak berguna. Ketahuilah. Yang paling berarti untuk dirimu adalah manfaatnya akan kembali kepadamu. Jangan berpikir tentang berkembangnya nanti. Kalau berpikir tentang berkembangnya, nanti banyak orang. Daripada saya sedekah sekarang, mending saya kembangkan dulu. Nanti sudah banyak, saya sedekah banyak. Belum sempat mati dulu, gak sedekah. Diwaris sama anaknya. Jangankan kok yang gede, yang 5.000 saja. Mohon maaf, ibu, bapak. 5.000 sudah niat, saya mau sedekah, saya kasihkan tetanggaku yang fakir 5.000. Lah kok enggak segera dikeluarkan, disimpan di saku, keluar di pinggir jalan jadi pisang goreng. Hati-hati. Maka kalau niat baik itu langsung, sehingga ada sebagian para kekasih Allah itu, kalau punya niat itu, enggak mau menunda. Suatu ketika ada seorang kekasih Allah dikisahkan di. Beliau adalah sangat menjaga, ngerti makruh, makruh pun dihindari oleh waliullah. Tidak mau berbicara di toilet. Sama sekali tidak pernah berani berbicara di toilet. Karena makruh. Akhirnya apa? Suatu ketika lagi di toilet, berteriak manggil anaknya, waladi, ya wahai anakku, anakku sini, sini, sini. Anaknya kaget. Abah tidak pernah keluar suara di toilet, kok tiba-tiba hari ini berucap, bersuara. Apakah ada ular atau pintu yang bisa dibuka? Teriak, abah, ada abah, abah. Nah, waktu aku duduk di sini, aku terlintas. Uang abah yang disaku tadi, aku akan aku berikan kepada orang fakir. Tolong cepat ambil. Takut abah keluar dari toilet, berubah niat abah. Niat kok ditunda-tunda, kalah sama setan. Perbedaan kita dengan setan itu, kalau kita berusaha, kita pakai istirahat. Kalau setan berusaha, enggak pernah tidur, enggak pakai istirahat. Ya kan? Gitu ya. Ini termasuk, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Berbuatlah, dan jangan malu. Yang merasa malu di saat berbuat baik yang sedikit, maka ketahuilah di saat berbuat baik yang banyak, bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala antal ka ahaka biwajhin taliq, dan jangan lupa bahwasanya biarpun kebaikan itu adalah dalam bentuk yang paling ringan, enggak pakai modal duit, yaitu engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini termasuk bagian terakhir nih, pungkasan. Ya Allah, ngasih duit juga enggak bisa, bantu enggak bisa, masyaallah wajahnya ceria saja itu sudah membuat orang senang. Wajah yang ceria diajarkan Nabi, dimasukkan bab kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudahlah, kalau Anda tidak bisa membantu yang fakir, tetangga yang miskin, paling tidak jangan nyakiti dengan lidahmu wajahmu yang tampak berseri di hadapan mereka. Kadang sudah berubah lagi menjadi meremehkan, sudah tidak berseri, meremehkan. Kalau ketemu orang fakir cemberut saja. Na'udzubillah. Oh, ini paling tak duit. Paling kebiasaan. Oh, pinjam duit, alihlah pinjam enggak pernah balik. Sini saya kasih, enggak usah pinjam. Ngasihnya emosi. Ada enggak gitu? Jangan emosi dong kalau ngasih. Kenapa kok gitu? Biasa dia pinjam enggak punya duit. Tapi kalau ngasih jangan pakai emosi. Anda begitu kan. Buya itu gimana? Ada orang sering pinjam tuh. Sering pinjam, saya tahu kalau pinjam enggak pernah balik. Gimana? Ya, kalau mau ngasih, jadi jangan waktu marah-marah deh. Ini enggak usah pinjam, nanti paling enggak bisa balik. Nah, ini enggak boleh begitu, ya. Wajahnya tidak talik. Wajahnya tidak penuh keceriaan. Walau antal kha'ahaka, biarpun jadi kebaikan itu dalam bentuk engkau bertemu dengan saudaramu dalam wajah yang ceria, itu termasuk bagian kebaikan yang hendaknya dihadirkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pungkasannya adalah kita latih mulai dari wajah yang berseri tadi, termasuk itu dari bagian kebaikan. Senyum dengan saudaranya indah. Semarah apapun dia, semarah apapun kita dengannya, kita harus sadar dia itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada marah, nanti babnya marah. Marah, waktu marah karena mungkin seorang suami melihat istrinya salah atau istri melihat suaminya salah melanggar hukum Allah. Misalnya ada teguran saat itu. Tapi di saat selesai teguran harus berakhir. Tidak boleh dibawa ke mana-mana. Maka duduklah dengan orang yang sering nebar senyum, agar Anda ketularan senyum. Kalau Anda duduk dengan orang serem-serem, Anda ikut serem. Pasti itu mau tidak mau. Sebab Anda sedih juga. Ya, makanya yang istrinya senyum, suaminya gampang senyum. Ini juga ada pantulan ya. Kenapa kok pasanganku kok cemberut dengan saya? Gimana tidak cemberut? Kamu saja tidak pernah senyum. Ya. Insyaallah lah. Nah, maka dengan keindahan-keindahan yang diajarkan Nabi ini ternyata muqaddimah kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita punya batin yang bersih, sehingga akan memancar di paras kita paras yang ceria, sehingga memandang saudara kita dengan penuh keceriaan, sehingga kegembiraan pun mudah kita dapat di dunia, muqaddimah kebahagiaan nanti di akhirat. Dan juga semoga kita tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Akan tapi juga jangan sampai kita terlena untuk menjadi orang yang berbuat baik dengan amal yang besar. Yang besar kita lakukan, yang kecil jangan tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesalahan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para penonton dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi para penonton dan juga para pendengar untuk bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan cara Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat Facebook, Fanspage Buya Yahya, atau di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami membuka dulu kesempatan yang pertama bagi para hadirin yang ingin bertanya, baik dari jemaah bapak-bapak satu dan jemaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyaya, saya mau tanya, itu masalah warisan. Warisan? Iya. Itu tanah sawah, itu dijual saudara saya, nggak dikasih tahu. Dijual? Dijual saudara saya, nggak dikasih tahu. Terus rumah saya nggak dikasih tahu. Di hak nang sama anaknya. Sekian, terima kasih. Minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipah dari Desa Gumulung Lepak, Blok Karanganyar, Kecamatan Gregen. Saya mau tanya, Bu ya. Ya gini kan, suami saya sakit udah 5 tahun, tadinya tuh udah berobat anak tapi gak sembuh-sembuh. Terus sekarang tuh malah stroke. Jadi gimana tuh ya supaya pikiran saya tuh jadi bisa bersabar, terus bertawakal menghadapi cobaan ini, karena saya tuh ngasih nafkah anak saya 4, 5 sama suami, 6 sama saya. Iya. Terus, ya kadang saya tuh kadang nerima, kadang gak nerima, tapi gimana itu pengen pikir saya sabar, tawakal. Tapi saya senang kepada ajaran Islam tuh, saya ngikut pengajian, ikut nariahan. Tapi usaha saya alhamdulillah bisa nafkah anak-anak, bisa nafkah suami, bisa berobat. Tapi keluhannya itu, pikir saya tuh kadang nerima, kadang enggak, gimana tuh ya. Gimana jalan keluarnya gitu. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah warisan. Kami ingatkan semuanya, setan itu tidak senang kalau ada manusia bahagia, baik di dunia atau di akhirat. Setan tidak senang jika ada orang bahagia di akhirat. Pengennya dimasukkan ke neraka semuanya. Warisan itu hakikatnya adalah sesuatu yang sangat penuh berkah. Jerih payah orang tua. Setelah orang tua meninggal dunia, diambil oleh seorang anak. Maka ketahuilah, warisan itu sesuatu yang sangat berkah jika Anda ambil dengan benar. Tapi itu begitu sebaliknya, sebab kehancuran adalah jika waris itu diambil dengan cara yang tidak benar. Pokoknya siapapun yang berebut waris tidak bakal setentrem dia. Tidak bakal sukses dia. Kesengsaraan akan mengiringinya. Batinnya gersang. Orang yang mengiringi di kiri kanannya pun juga penjahat nanti. Karena dia manusia yang paling jahat dengan saudaranya berebut waris misalnya. Maka hati-hati. Berebut waris, merebut waris dengan cara yang tidak syar'i adalah haram. Dan dia telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. 1 saja cukup masuk neraka jahanam, apalagi 3 diborong oleh perebut waris. Dosa pertama perebut waris adalah mengambil hak saudaranya. Dosa gede. Dosa kedua adalah nyakiti bapak ibunya. Bapak ibunya enggak bakal rela itu semuanya. Dosa yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi perebut waris adalah ahli neraka. Yang berjalan di atas bumi kalau tidak segera tobat dan mengembalikan kepada yang berhak. Hati-hati. Kemudian ketahuilah bahwa jika Anda termasuk yang direbut waris, maka kita pengin hidup kita enggak ada rebutan waris. Amin. Tapi kalau dalam kisah itu harus milih 2, antara direbut dan merebut, lebih bahagia orang yang direbut daripada yang merebut. Karena kalau merebut daftarkan neraka, yang direbut sebetulnya jatahnya surga. Karena didolimi, tapi ingat, setan tidak senang orang yang direbut warisnya juga masuk surga. Maka bagaimana caranya setan merusak? Orang yang direbut waris, yang direbut warisnya kan dia didolimi. Kalau dia dengan penuh kesabaran, menuntut pun tidak boleh dengan kebencian. Boleh menuntut ke mahkamah dan sebagainya dengan cara yang benar misalnya, tapi tetap dengan kecintaan. Itu adalah aku mengambil hakku, tanpa harus membenci saudaranya. Tapi setan kan tidak senang ada orang masuk surga. Ini calon ahli surga ini, direbut warisnya oleh saudaranya, kok masih tenang-tenang saja sabar-sabar. Oleh setan dibisikin, awas, kamu jangan sabar-sabar. Tuh lihat, pergi umroh, lihat mobilnya bagus. Akhirnya mulai marah dia. Apalagi apa? Oleh setan dibikin butuh, anaknya mau kuliah, gak punya duit. Mulai marah. Setelah mulai marah, emosi keluar kalimat. Mama, tuh abang tuh lihat. Gak sadar dia naik haji, umroh. Tapi kan duit kita itu. Iya pak, mulai. Anakmu dikasih tahu, nak, kau tahu enggak? Itu pamanmu kaya raya itu sebenarnya duitnya abah itu. Nah, mulai. Sekeluarga mulai ditanamkan kebencian. Akhirnya setiap hari nguncing, pahalanya habis, benci sebab masuk neraka. Setan tepuk tangan, yang satu masuk neraka gara-gara berebut waris, yang satu masuk neraka gara-gara dendam dan benci. Mau masuk neraka? Sudah, pikir saja. Kalau direbut, pun semula juga bukan jatah, semula adalah miliknya abah, itu kan rezeki memplok buat saya. Saya akan naruh, tidak akan menjual apa surga dengan dunia semacam itu. Tapi menuntut adalah hak Anda misalnya dengan cara yang benar. Tapi ingat, jangan sampai Anda dijerumuskan oleh setan kalau seandainya dalam tuntutan Anda gagal, lalu tersisa di hati Anda kebencian dan permusuhan, setan bertepuk tangan. Lapang hati, menuntut iya misalnya kalau Anda ingin menuntut dengan cara yang benar, tapi ingat harus lapang hati, lapang dada. Maka Anda selamat, tetap Anda maafkan itu pun saudara Anda, anak daripada bapak Anda, lihat, dia adalah saudara. Dan jangan sampai Anda memutus tali persaudaraan. Jangan menggunjing juga. Sebab kadang-kadang sudah emosi, marah, benci, dengki itu setiap hari wiritanya ngomongin dia. Setiap ada mobil lewat, mobilnya, motornya. Kata setan, terusin tuh. Aku tunggu engkau di neraka jahanam, kata setan. Nah ini, waspada ya. Hati-hati dengan setan. Kalau ternyata ada yang direbut warisnya, Anda usaha untuk mengambil dengan cara yang benar, tapi ingat yang harus Anda jaga adalah hati Anda. Dia adalah saudaramu. Umat siapa itu? Nabi Muhammad. Apakah Anda rela kalau surga Anda saudara Anda masuk neraka? Tidak. Anda tetap hubungan baik dengan dia sampai selesai urusan ini. Jangan sampai mati kecuali sudah beres dulu kalau bisa. Baik ini. Kemudian yang kedua adalah seorang ibu. Ibu yang sangat baik. Masya Allah. Suami beliau sakit. 5 tahun. Jadi banyak kebaikan dari pertanyaan ibu tadi. Dia masih ngelayani suami, ngelateni suami. Kemudian masih bisa ngaji. Antik kan, unik. Hiburannya ngaji. Nah, baik. Tapi saya kadang nggak terima. Itu sebetulnya mau diangkat derajatnya ibu tersebut. Justru begitu, Bu. Kalau kebaikan itu semakin terasa berat, semakin gede di hadapan Allah. Maka di saat ibu lagi tidak terima, amalkan ilmu pagi ini, senyum sama suami. Jadi gak terima. Wah, itu maksudnya setan itu mau menjerumuskan, tapi kalau Anda lawan, maka semakin berat kita melawan itu, semakin gede pahalanya di hadapan Allah. Jadi jangan ragu, semakin berat. Suami saya sudah sakit, marah-marah lagi. Tetap dilawan emosi di dalam hati itu. Jadi mengangkat derajat malahan. Jadi kalau kita semakin berat, mengangkat derajat. Contohnya, jangan malah berhenti, setan senang. Contoh, ini kadang orang salah berhujah. Sholat ke masjid, pahalanya bagus. Ya kan? Seorang bapak-bapak kalau sholat ke masjid. Cuman setan mengajari ilmu agama, setan ngajari. Tapi caranya salah. Contohnya apa? Kamu sebagai seorang laki-laki, awas, harus menghindar dari melihat aurat, melihat perempuan, dan sebagainya. Ya. Oh iya, setan. Nah, kalau begitu, kamu tidak usah ke masjid. Kenapa? Ini di perempatan itu banyak perempuan di pinggir jalan. Kalau kamu ke masjid, nanti kamu dosa ngeliat perempuan. Oh iya, baik. Terima kasih, setan. Akhirnya enggak ke masjid. Tapi kalau orang cerdas, oh setan, terima kasih. Aku akan tetap ke masjid, aku akan tidak melihat mereka. Hebat pahalanya. Gitu dong. Masa ngikuti setan? Jadi setan tuh ngigoda ibu. Ibu ini kok baik bener, mau masuk surga kok kenceng-kenceng banget. Digoda. Suaminya rewel. Biar emosi, putus asa. Mari kata setan jadi kawanku. Tapi ibu masih mau bertanya, pengen bener gimana solusinya. Itu setan nangis bu, kalau ibu tahu. Setan nangis hari ini. Wah kacau ini. Pasti nanti saya, dia, ibu ini pasti diajari sama Buya. Nanti saya ditempelengin terus sama ibu ini. Jadi saya ajari ibu, itu mengangkat derajat. Jadi yakini bahwasanya, semakin repot yang Anda urusi, semakin gede di hadapan Allah. Saat repot-repotnya hanya berapa tahun sih? Umur kita di dunia paling lama berapa? 7, 80 tahun? 90, 100? Oh, 100 sudah bingung semuanya. Zaman sekarang. Semoga panjang umur semuanya. Nah itu. Jadi ibu, itu karena ibu mau diangkat derajatnya oleh Allah, kadang-kadang dibikin kesel dan sebagainya, tapi tidak boleh berubah, karena Anda sudah berjalan menuju surga. Yang sebenarnya gelisah itu setan. Setan itu gelisah dengan orang-orang yang seorang ibu, seorang istri berkhidmah kepada suaminya, itu lebih bagus daripada sholat semalam suntuk, lihat. Rasa capeknya di saat merawat suami, seorang suami merawat istri, seorang ibu merawat anak, itu lebih bagus yang sakit khususnya. Allah bersama mereka. Bahkan Allah sudah dalam hadis qudsi, Allah itu menyeru kepada hambanya, abdi maridtu falam ta'udni. Hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Ini bagaimana? Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Rabbul Alamin, kau Tuhan semesta alam? Ya maksudku begini, ada orang sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Padahal kalau kau kunjung kepada orang sakit, kau akan temui aku bersamanya. Maksudnya pengkabulan doa, rahmat, pertolongan, kasih sayang. Lah Anda setiap hari dengan Allah, ibu. Suaminya sakit terus. Ya kan? Berarti Anda dengan Allah. Dan juga, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku adalah bersama orang-orang yang seperti itu. Nah, Allah berfirman. Allah dalam hadis qudsi. Aku bersama orang seperti itu. Jadi suami Anda dengan Allah, maksudnya keberkahan di istri yang sakit, keberkahan di suami yang sakit, keberkahan di anak yang sakit. Dengan ketabahan Anda sebetulnya, Allah telah mengirim, mengirim tabungan-tabungan pahala yang tidak bisa Anda sama, tidak ada Anda, tidak bisa menyamai dengan sholat yang Anda tegakkan di tengah malam. Anda megangi suami yang sakit, marah, apa, kemudian harus Anda layani. Itu lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Bahkan, mohon maaf ibu, kalau suami Anda jam ini butuh Anda temani, Anda tidak usah ngaji. Ayo. Misalnya suami hari ini butuh untuk ditemani ini, enggak usah ngaji ibu. Enggak usah ngaji. Dengar radio. Tapi kalau suami senang berangkat, berangkat dong. Ini kan kemuliaan yang luar biasa. Begitulah ya ibu, mau diangkat derajatnya dengan segala kesusahan. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu bersama Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki, Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan jerih payahmu. Semakin engkau capek, semakin gede di hadapan Allah. Dan capek di dunia ada batasnya, tapi yang seram adalah capek di akhirat." Semoga Allah memberikan kepada ibu ini kemuliaan surga yang sesungguhnya. Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Ada saudara Sony yang datangnya dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Mohon maaf, kemarin ada kejadian salah seorang da'i yang dikenal sebagai tokoh yang mudah membid'ahkan amalan sunnah, amalan ahlu sunnah, akan menggelar pengajian di sebuah majlis. Namun akhirnya dicekal dan dibubarkan secara paksa oleh salah satu ormas besar Islam. Apakah memang dibenarkan tindakan pembubaran secara paksa seperti itu hingga kepada orang yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah kita? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu cek kembali tentang, kalau kita bicara, kita tidak tahu ustadznya siapa, saya tidak ngerti. Saya buta informasi begitu. Kalau misalnya ada satu ustadz yang di satu kampung, kemudian menyebarkan akidah yang berbeda dengan akidahnya kaum muslimin yang ada di kampung tersebut. Jangankan kok bertentangan urusan akidah, urusan masalah khilaf saja hendaknya dihentikan, karena apa? Dia akan membuat keresahan orang awam, sebab orang awam nalarnya berbeda. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid pergi ke Mesir, lalu bertanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan di Mesir? Muridnya bertanya, di Mesir umat pada bermadhab Syafi'i dan Maliki. Jadi sekarang saya berusaha untuk merubah mereka agar ikut madhabmu. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad marah. Kamu belajar madhab mereka. Jangan kau bawa umat kepada madhab. Kau bikin masalah nanti. Artinya, kalau orang membuat keresahan biarpun atas dasar kebaikan, kalau masalah urusan khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena umat ini kalau salah paham berbahaya sekali. Bisa gara-gara urusan sepele, urusan kunut, berantem itu. Ulama enggak berantem. Maka sangat layak kalau ada orang membuat keresahan di masyarakat, misalnya musola ini punya kebiasaan, tak taunya ada orang datang menyalahkan kebiasaan tersebut, padahal kebiasaan itu secara syar'i diperkenankan. Maka perlu diturunkan orang tersebut, bahkan semestinya sebaliknya. Seorang alim, seorang ustadz itu yang bijak itu akan melihat keadaan umat, jangan sampai omongannya berbeda. Selagi sampai dikatakan bahwasanya al-amila madhabalah, maknanya apa? Ulama sepakat makna ini. Orang awam itu kalau seandainya punya perilaku salah secara syar'i menurut madhab Imam Syafi'i misalnya, kalau sudah dilakukan jangan sampai disalah-salahin selagi masih bisa dibenarkan dengan madhab lain. Karena orang awam misalnya sholatnya dianggap salah menurut madhab Syafi'i, jangan langsung kita batalkan mentang-mentang kita berpegang Syafi'i misalnya, berpegang dengan kitab madhab Syafi'i. Di satu kampung ada masyarakat kita, tatanya memang mereka madhabnya Syafi'i, ikut kiai yang Syafi'i madhabnya. Tak tanya, ada amalannya yang salah menurut madhab Syafi'i. Lalu kita katakan, batal sholatmu, 40 tahun harus dikodok. Ini, Said Alwi Mufti Mekah dalam Sabah Kutub Mufidah menjelaskan, kalau ada orang awam seperti itu, punya amalan kalau misalnya tidak sah menurut satu madhab, madhab Syafi'i misalnya, kemudian sudah dilakukan, maka jangan sampai kamu salah-salahin dia. Kekecewaan itu menjadikan dia lari dari kebenaran, maka tasheh benarkan mungkin dengan madhab yang lain masih dianggap benar. Selagi menurut madhab yang dianggap benar, maka anggap saja amalan itu sah dan selesai. Adapun pendidikan ke depannya, iya, itu pun dengan cara yang halus, bukan dengan cara menyalah-nyalahkan. Apalagi jika membawa akidah yang bertentangan tentang masalah ayat sifat, tentang Allah di atas, di langit, di akhir. Kalau sudah hal-hal semacam itu, bukan saja boleh atau tidak boleh, permasalahan menjadi wajib diturunkan. Karena dia bukan saja membuat keresahan umat di dunia, dia membuat sengsara di akhirat. Karena membawa akidah yang salah. Ini harus dipahami. Seorang ustadz itu harus bijak. Jangan sampai membuat keresahan. Sekarang masalah akidah, dikit-dikit kafir. Gara-gara misalnya urusan maulid nabi, tawasul, definisinya dia buat. Misalnya mohon maaf. Definisi membuat, kita tidak ingin ada yang semacam itu. Kalau memang dia menganggap ini adalah sesuatu yang salah menurutnya, tentunya dengan kajian ilmiah sampai derajat yang disepakati kesalahannya sehingga harus keluar dari iman atau tidak. Kalau definisinya masih bab khilaf, itu harus berhati-hati. Jangan kita menyalahkan orang urusan khilaf. Misalnya, urusan khilafiyah. Suatu ketika di saat kami membahas masalah hal-hal yang semacam itu, ada yang nyeloteh. Ini Buya Yahya kok mengangkat masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kan tidak perlu diributkan. Memang macam-macam, segala sesuatu bisa dirubah. Kami mengangkat masalah khilafiyah itu akan kami tonjolkan agar orang tahu kalau itu khilafiyah. Karena di sana ada orang yang tidak paham masalah khilafiyah. Misalnya apa? Kalau tiba-tiba saya mengangkat istilah kunut, mungkin orang mengatakan, Buya kok mengangkat masalah khilafiyah? Saya ingin ngasih tahu kalau masalah kunut itu khilafiyah. Ada orang yang enggak ngerti masalah kunut khilafiyah, misalnya. Tawassul adalah sangat jelas, masalah tawassul begini. Bukan kita mengangkat masalah khilafiyah untuk dipermasalahkan, justru kita ingin mengangkat masalah-masalah ini, jangan dipermasalahkan. Traweh, kita ingin hadirkan traweh. Sebab ada orang yang ngerti khilafiyah, pokoknya yang benar harus ini, yang lain salah. Semuanya bid'ah. Jutaan masyarakat Indonesia ahli bid'ah, sakiyah yang masuk neraka. Nah ini memang orang suka bikin ontran-ontran. Bikin gara-gara. Nah itu orang-orang seperti itu perlu diturunkan. Karena apa? Umat ini perlu dijaga. Bahkan jujur, kalau seandainya saya harus menjadi imam di India sana, maka saya akan sangat salah kalau tiba-tiba saya membaca kunut di umat yang bermadzhab Abu Hanifah, karena saya membuat keresahan orang awam. Ketahuilah, di belakang saya adalah para ustadz yang ngerti perbedaan madhab. Saya kunut pun dia akan ngerti bagaimana bersikap kepada orang yang berkunut. Tapi kalau saya jadi imam di sana, saya nggak mungkin kunut, karena kunut sunnah. Tapi kalau saya bikin keresahan orang awam, bermasalah buat saya. Cuman kalau memang saya harus kunut, saya akan minta izin jamaah, saya Syafi'i, nanti saya kunut. Dua pilihan, kalau saya tetap jadi imam, saya akan kunut gimana? Atau kamu yang jadi imam? Dan saya harus legowo, karena mereka madzhab Abu Hanifah, biar jadi imam. Saya ngikut di belakang, dia tidak kunut, saya berkunut. Nambah sedikit di saat saya berdiri. Keindahan itu kalau ditangani oleh orang yang punya ilmu akan beres. Tapi menjadi masalah itu orang yang dikit-dikit mengatakan sesat, masuk neraka. Habislah umat Nabi Muhammad SAW semua di neraka, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah kalau memang ada satu ustadz siapapun dia, kalau ternyata pemikirannya itu merusak akidah, maka wajib, bukan sekedar boleh, wajib diturunkan. Kemudian dia telah menjadikan masalah yang orang boleh berbeda pendapat menjadi masalah yang tidak khilafiyah, sama itu menjerumuskan, maka pun harus diturunkan. Selagi masalah khilaf, hendaknya dihadirkan sebagai masalah khilaf. Mungkin dia adalah orang yang tidak pernah berkunut, ya sudah jangan bahas kunut di kalangan madhab Imam Syafi'i. Kemudian bahasanya mengatakan apa? Kita pengen kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalimat yang paling busuk diucapkan oleh orang semacam itu. Kenapa? Memangnya Imam Syafi'i tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, nuduh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pakai Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah tidak pakai Quran hadis. Jadi ada orang akhir zaman ini seolah-olah mereka lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kita tidak perlu Imam Syafi'i. Kita tidak perlu dengan Imam Hambali, kita tidak perlu dengan Imam Malik, tidak perlu Imam Abu Hanifah, enggak perlu itu semuanya. Kita kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Imam Syafi'i itu adalah enggak ngerti, yang ngerti saya. Maunya ngomong gitu saja cuma belit-belit dia. Astagfirullah, Imam Malik. Urusan wudu tidak batal wudu dan sebagainya. Cuman sekarang ada muncul manusia-manusia yang dengan bahasa, khususnya sekarang begitu gampangnya media informasi ini, lihat, dengan bahasa memang mereka tidak menyebut madhab Imam, menyebut Abu Hanifah, tapi mencermati sebuah pemikiran kemudian memastikan ini yang benar, yang lain salah, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, itu sesat. Nah kan umat pengikut Abu Hanifah kan marah dibegitukan, dan mereka ulama madhab Syafi'i juga begitu. Ada model manusia-manusia begitu, manusia membuat keresahan. Dan kami sampaikan ilmunya ahli al-haq itu tidak boleh diperdengarkan kepada ahli batil. Dan juga ahli hak tidak boleh dengar ilmunya ahli batil. Anda haram belajar kebenaran kepada orang yang dia membawa kebatilan. Karena apa? Kebatilannya pasti akan disusupkan di sela-sela kebenaran yang diberikan kepada Anda. Urusan akidah. Dan jangan Anda merasa hebat, kalau saya bisa menyeleksi. Kesombongan Anda ini awal keterkelinciran Anda. Sudah tahu jalan licin, lalu Anda berlenggang berkata, tenang, saya sudah biasa lewat. Ketebuk, jatuh nanti. Jangan sombong sudah. Beres ya, insyaAllah. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mohon maaf, Mia. Ada satu pertanyaan lagi. Yang datangnya dari Jakarta. Mohon maaf Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Buya terkait fenomena yang marak tentang banyak masjid yang tidak mau mensolatkan jenazah yang jenazah tersebut datangnya dari pendukung penista agama? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab fardu kifayah, Di dalam masalah fardu kifayah, kewajiban kita menyolati jenazah seorang muslim adalah memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, jadi masalah apa tadi? Kewajiban dan urusan kemunafikan itu adalah di dalam hati seseorang yang kita diberitahu tentang tanda-tanda kemunafikan saja. Kemudian di sana ada masalah kemurtadan, keluar dari iman. Orang yang menistakan agama, Al-Quran, Rasulullah dan sebagainya, nanti untuk mengetahui dia murtad atau tidak, maka perlu ditanya kembali. Kalau dia meyakini dengan apa yang diucapkan seorang mukmin, meyakini apa yang diucapkan, maka dia keluar dari iman, maka itu tidak perlu disolati. Bahkan dikubur pun tidak perlu kasihkan serigala orang murtad. Saya ingat, harus ada perbedaan di situ. Dan menghukumi murtad pun tidak gampang. Menghukumi kemurtadan seseorang tidak gampang. Harus ada namanya istitab dulu. Harus ada istitab. Diminta untuk tobat. Kalau memang itu terbukti, memang orang itu memang orang yang menistakan agama. Adapun masalah, dia itu mendukung orang yang menistakan agama, permasalahannya bukan di permasalahan orang awam, mohon maaf. Permasalahannya ini adalah justru di kalangan orang-orang yang pakai label agama, atas nama ulama, tidak tahu. Lidahnya bukan lidahnya orang yang beriman. Kalau bukan karena keberanian orang yang pakai label alim ilmu itu, niscaya orang awam tidak akan mau. Orang awam itu sangat aman dalam urusan akidah. Cuman karena ada beberapa tokoh yang nongol dengan labelnya ulama atau saja tatonya membela. Lah orang awam banyak yang mempercayai seorang alim, yang orang alim mengatakan itu bukan penistaan agama, sehingga orang awam ini pun di saat mendukung khusnudon karena dipikir itu orang alim. Maka dosa gedenya si alim tersebut, enggak tahu siapapun namanya. Nah, maka orang awam jangan diikut-ikutkan masalah ini. Dia termasuk ahli la ilaha illallah. Dia ahli la ilaha illallah. Dia tertipu karena memang masuk propaganda. Kami juga heran bagaimana sudah jelas sama situ masih ada yang membela. Katanya itu bukan termasuk penistaan dan sebagainya. Terus wong yang bersangkutan pun sesaat mengatakan minta maaf karena dia telah begitu dengan kalimat tidak sengaja. Biarpun tidak sengaja pun, kalau penistaan, tetap penistaan. Misalnya saya ngomong jelek kepada Anda. Saya tidak sengaja ngomong. Anda marah, saya minta maaf. Oke, tapi omongan saya tetap kalimat yang menistakan Anda. Selesai. Jadi permasalahan orang awam ini jangan dibawa-bawa kepada permasalahan seorang yang katanya alim. Kalau orang alim, ini yang tanggung besar, berat, besar, tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas seperti itu kok masih didukung dan sebagainya. Apa yang diinginkan dibalik itu semuanya? Na'udzubillah, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang yang punya ilmu, agar tapi ternyata mendukung hal-hal yang semacam itu. Ketahuilah, tidak akan terjadi perkulakan yang semacam ini, kecuali karena munculnya orang-orang semacam itu. Kalau seandainya para ulama itu semuanya kompak mengatakan itu adalah penistaan agama, ada wibawa di kaum muslimin, dan orang di luar Islam pun juga akan nyaman dengan kita. Karena apa? Dia mau mengatakan aku menyesal didukung, gimana? Saya tidak salah. Jadi permasalahan adalah permasalahan sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang tokoh, lalu punya ungkapan-ungkapan yang semacam itu, banyak orang yang tertipu. Mungkin menisbatkan atas ormas besar atau kelompok besar, pesantren besar dan sebagainya. orang awam jangan disalah-salahkan. Maka orang yang dia berasyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia bukan begini. Dia, karena mereka itu mati bukan mengatakan begini. Menistakan Al-Quran boleh, tidak mengatakan begitu. Tapi dia mengatakan bahasanya itu bukan menistakan agama. Sebetulnya di dalam imannya itu masih ada yang menistakan agama, pasti enggak benar. Cuman karena ada sekelompok orang yang atas nama ahli ilmu mengatakan itu bukan penistaan agama, maka orang awam pun mengatakan, "Lah itu bukan penistaan agama kok." Maka karena dikatakan bukan menistakan agama ya dia ya biasa saja, dukung-dukung saja. Karena dia tidak ngerti. Cuman coba tanya kepada orang awam yang mati itu, kalau seandainya bangun lagi. Kalau ada orang nyaci Nabi Muhammad gimana? Pasti dia mengatakan, wah gak benar itu. Nyaci Al-Quran gimana? Gak benar. Cuman kasus itu dianggap mencaci atau tidak? Ulama mengatakan itu dianggap mencaci dan menistakan. Ada sekelompok 1, 2, 3, gak tahu apa yang dicari. Anting, cincin, pangkat atau apa. Wallah alam. Kok aneh sekali, kenapa di masyarakat yang seharusnya kompak? Iwi bahwa umat Islam kalau berjaya tidak harus menindas orang kafir, tidak. Tidak akan menindas orang Kristen, tidak, bahkan mereka adalah kita jadikan mitra dalam memperjuangkan negeri ini, negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan untuk menghinakan, bukan. Untuk membela mereka, tidak harus kita membela kebatilan yang mereka hadirkan, tidak. Justru kesalahan mereka harus kita katakan sebagai kesalahan, agar di saat masuk dalam komunitas kaum muslimin, mereka adalah dengan aman. Karena apa? Tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ini adalah cambuk. Biar dia benar ke depan, kamu kan berdampingan denganku. Sekarang aku bisa maafkan. Tapi bisa saja tetanggaku itu yang jarang sholat, tapi dia punya iman. Kalau ada orang nyaci Nabi, langsung dibacok kamu. Bisa jadi begitu kan? Jadi saat ini mungkin, sekarang ulama bahasanya halus. Sekarang kamu saya tegur, cukup, selesai. Dan ini, kalau kamu harus dicambuk sedikit, ya sedikit. Nggak sampai. Cuman ternyata ada muncul orang-orang yang ternyata mereka atas nama ahli ilmu ini yang menjadi musibah besar buat kita. Orang awam maka tetap disolati. Dia nggak ngerti. Sebab yang difahami orang awam kalimat jelas. Orang awam itu dengar dari ustadznya bahwasanya itu bukan penistaan agama. Makanya dia pun tidak terlalu mengkritisi itu semuanya. Karena mendengar informasi dari ustadznya. Tapi kami yakin bahwasanya orang-orang itu yang mendukung itu, kalau ada penistaan agama tentu bakal marah. Permasalahan adalah kasus itu oleh sebagian orang dipelintir menjadi sebuah sesuatu yang bukan penistaan agama, maka ini jadi masalah di umat. Jadi tetap disolati selagi orang tidak keluar terang-terangan. Sebab istitab itu harus ditanya dulu untuk dihukumi murtad itu. Misalnya ditanya, kamu kalau ada orang menistakan agama gimana? Wah, ya, jangan macam-macam. Kalau ada orang menjelekkan Al-Quran gimana? Macam, pasti begitu. Kecuali dia ngomong gini, gimana kalau ada orang menjelekkan Al-Quran? Oh ya, enggak apa-apa. Oh, penggal lehernya itu. Karena murtad. Kalau belum kita tanya begitu, kita tidak boleh menghukum seseorang dengan hukuman murtad, kecuali dengan istitab dulu. Jadi tetap disolati. Kalau tidak disolati, maka kita punya kewajiban. Kalau misalnya dia punya pemikiran, termasuk lo ustadznya sendiri bagaimana? Kalau belum sempat istitab diminta tobat, kok ustadznya meninggal, ya kita jelaskan saja. Ustadz ini punya kesalahpahaman. Tapi harus ahli bid'ah, biarpun dia adalah ahli bid'ah, kalau dia seorang yang muslim, wajib kita menyolati. Cuman harus kita terangkan tentang kebid'ahannya. Tentang kebid'ahannya kita jelaskan. Supaya orang tidak mengikuti kebid'ahannya. Sebab jangan-jangan gara-gara sholat kita dikerumuni orang banyak, pengukuhan, oh itu orang benar. Kan gitu, ini orang baik. Buktinya apa? Yang nyolati orang banyak. Menyolati adalah kewajiban kita. Kepada orang yang beriman, seorang muslim, kita wajib menyolati. Tolong dibedakan. Termasuk orang sholat. Ada sebagian orang mengatakan, wah dia tidak sholat, maka saya tidak mau menyolati dia. Kalau itu muncul fatwa dari seorang alim, berbahaya sekali. Bisa saja tidak ada yang menyolati. Bahkan mungkin dengan bahasa, dengan cara yang salah. Kamu saja nyolati kalau saya tidak mau nyolati. Kiainya tidak mau nyolati. Orang awam suruh nyolati. Beruntung orang awam dapat pahala. Kiainya tidak ada pahala. Kok kayak Nabi? Kalau Nabi kan mengatakan, ada, saya tidak mau nyolati karena dia punya utang. Kan? Yang, tapi Nabi itu. Kalau kita tidak. Wajib kita menyolati. Kalau semua tidak sholat, dosa kita. Karena dia orang yang beriman. Maka hati-hati. Urusan sholat itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Kalau yang meninggal dunia, biarpun tidak disolati, kalau di ahli surga, tetap di surga. Itu jadi, tidak menyolati orang-orang yang semacam itu, adalah tidak dibenarkan, kecuali memang sudah pernah bertanya langsung kepada dia, kemudian muncul ikrar dari orang tersebut bahwasanya menistakan agama itu boleh, merendahkan Al-Quran boleh. Kalau sudah ngomong begitu, nggak perlu disolati, nggak perlu dibandikan, nggak perlu dikafani, ya mau dipendem tidak dipendem juga nggak ada masalah, karena orang murtad adalah orang yang tidak terhormat. Taruh di taman safari buat harimau, orang murtad. Tapi orang kafir yang asli, kita punya kewajiban. Mohon maaf, hei orang yang orang Nasrani mendengar suara ini, itu urusan ini dengan keluarga kami kaum muslimin yang murtad. Kalau Anda orang Kristen mati, tetangga kami, maka ketahuilah, karena Anda tetangga kami dan Anda bukan musuh kami, maka kalau ternyata orang Kristen tidak ada yang memandikan dia, tidak ada mengubur dia, maka kita wajib menguburnya dengan cara yang baik. Lihat, kita masih Islam seperti itu. Islam itu indah. Jangan khawatir kalau orang Nasrani tidak mau mengubur Anda, ini anak pondok yang ngubur. Misalnya ada Nasrani yang dengar suara ini. Kalau orang Nasrani, iya, kita punya kewajiban. Dan itu fardu kifayah. Jangan dianggap fardu kifayah kepada orang yang beriman saja. Tidak. Orang kafir yang ada di kiri kanan kita, kita juga punya kewajiban namanya fardu kifayah. Cuman di situ tidak ada sholat. Tidak ada mandi. Hanya dibungkus saja. Kemudian ditanam. Itu. Tapi fardu kifayah. Tapi orang murtad yang keluar dari agama kita atau mengakui Nabi, mengingkari Nabi Muhammad atau mengatakan penista Al-Quran, tidak apa-apa. Wah, dia murtad langsung. Merendahkan Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Oh, kalau itu jangan disolati, biarin. Karena dia matinya dalam keadaan, dalam murtad. Belum tobat dia. Wah, ada orang, saya menistakan Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh. Nah, ini kalau sudah ngomong begitu, murtad. Tidak perlu disolati. Gak perlu dibandingkan, gak perlu dikafani. Kalau Anda pengen mengkubur, ya suka-suka daripada bangkainya mengganggu kita, ya dikubur dong, kan gitu. Wallahu a'lam bisawab. Cukup insyaAllah. Baik, barangkali ada pengumuman Bu ya, kami persilakan dan setelah itu ditutup dengan doa. Pengumumannya adalah untuk pengajian untuk acara Satu Hati Khusus Muslimah itu bukan di esok hari, tapi itu adalah tanggal di Mei nanti, bulan Mei, menjelang hari puasa, menjelang bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 17 Mei, bulan Arabnya belum ditulis di sini. Kita selalu ketinggalan, paling pandai menulis bulan umum, bulan Arabnya lupa, mohon didahulukan bulan agama, bulan Arab ya, bulan Hijriyah, bulannya Nabi SAW baru ditambahi dengan bulan bulan Masehi nanti, 17 Mei 2017 di Al-Bahjah Pusat untuk kaum ibu, bukan esok hari. Kemudian pengumuman yang lainnya, Majelis Muslimah bersama Umi di Karangjala hari ini, Ahad siang. Kemudian BMT yang sudah didirikan, mohon agar semuanya bergabung untuk membesarkan BMT ini. Jika BMT besar, sampai nanti bisa menjadi, karena BMT adalah cikal bakal lembaga keuangan yang bakal dikontrol oleh anak-anak semuanya. Yang sekarang lagi masih sekolah, anak-anak Anda semuanya. Anak-anak Anda yang Anda biayai, Anda fasilitasi untuk bisa menuntut ilmu, itu nanti yang akan menjadi dewan-dewan syariahnya. Sehingga BMT ini tetap berjalan di atas rel syariah. Maka agar BMT tetap berjalan dan bisa besar, kami himbau untuk semuanya bisa bergabung di BMT ini. Yang punya simpanan-simpanan uang di tempat-tempat yang abu-abu, itu bisa dipindahkan ke sini, insya Allah. Untung-untung Anda ikut bisa mengontrolnya semuanya, karena ini program besar, perlu kita bantuan dari semuanya, baik bantuan ilmunya, pengalamannya, atau termasuk dukungan-dukungannya. Kemudian juga infak barang bekas masih terus berjalan, tujuannya adalah mengikat hati Anda semuanya, dan juga infak center masih ada, rekeningnya juga sudah ada. Kemudian infak yang kami galakkan yang hanya ribuan uang receh harus tetap ada, dan mohon mendaftarkan semuanya. Tujuannya adalah Anda agar punya ikatan khusus dengan perjuangan yang ada di tempat ini. Ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang yang kau ridhai. Dan jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan hamba-hamba yang kau cintai dan kau ridhai. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkan kerinduan dan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Agar kami lebih mudah untuk mengikuti ajaran kekasih-Mu Nabi Muhammad. Meniru perilaku kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahkan keyakinan di hati kami dengan segala kemuliaan, kebagusan, kebaikan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sehingga kebaikan-kebaikan tersebut benar-benar menjadi kebaikan yang kami rindu untuk bisa menirunya. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat kasar. Berikan kelemah lembutan kepada kami. Keindahan dalam tertutur kata. Jadikan pandangan kami adalah pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan perilaku kami adalah perilaku yang senantiasa kau sanjung dan disanjung kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan menjadi sebab umat kekasih Nabi Muhammad ridho dan senang kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kebencian. Dan jauhkan dari diri kami sebab orang jauh dari kami. Ya Allah, jauhkan dari kami sebab orang jauh dari kami. Kami mohon, ya Allah, dan jauhkan kami dari kebencian. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, aniaya, menggunjing, menfitnah kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau hukum mereka, ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami lalu kau hukum, ya Allah. Karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin semua umat kekasih-Mu Nabi Muhammad selamat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon jaga pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, jaga pemimpin kami, ya Allah, dan berikan kepada mereka hidayah dan bimbingan-Mu, ya Allah. Jika di antara mereka ada pemimpin yang tidak baik dan tidak benar, Engkau Maha Kuasa untuk merubah hati mereka, merubah pikiran mereka, merubah orang-orang yang ada di kiri kanan mereka. Maka ya Allah, jadikan mereka pemimpin yang baik, ya Allah. Pemimpin yang baik, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang baik, yang bermanfaat untuk umat, ya. Untuk umat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, pemimpin yang kau ridhoi. Dan jauhkan kami dari pemimpin yang tidak kami ridhoi dan yang tidak engkau ridhoi. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka kenal kepada-Mu, ya Allah, tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka hidayah, ya Allah. Hidayah agar mereka menjadi pendukung umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dahulu dan dahulu Engkau pernah mengangkat seorang yang sangat memusuhi Islam, bahkan menjadikan terpuruknya Islam saat itu, menjadikan sebab kekalahan kaum muslimin saat itu. Ya Allah, mereka adalah orang-orang besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang semula adalah memusuhi kaum muslimin, akan tapi dengan petunjuk dan hidayah-Mu beliau menjadi pendukung kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Khalid bin Walid yang semula menjadikan sebab korban besar kaum muslimin di perang Uhud, akan tapi setelah itu kau bimbing, kau beri hidayah Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid menjadi pejuang-pejuang Islam yang dahsyat. Maka kami mohon, jika ada orang di luar Islam yang kerjaannya memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, kami mohon berikan kepada mereka hidayah, jadikan mereka Khalid zaman ini, Allah, menjadi pendukung kaum muslimin, ya Allah, menjadi pendukung kaum muslimin, ya Allah, menjadi pendukung kaum muslimin dan sebab kejayaan Islam, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu dan Engkau Maha Kuasa. kami mohon ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, yang sempit rizki lapangkan rizki kami. Dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Ya Allah, yang masih haram usahanya, rizkinya, kami mohon bahaidat yang maha kuasa, ganti dengan yang halal, yang bersih, penuh berkah. Berikan kekuatan untuk hijrah, ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, ya Allah. Riba menghantarkan ke nerakamu, ya Allah. Riba menjadi sebab kehancuran, ya Allah. Jangan sampai ada hambamu tertipu dengan kebaikan yang mereka lakukan, tapi mereka masih berurusan dengan riba. Tanpa mereka sadar, riba yang mereka lakukan menjadi sebab kehancuran dunianya dan akhiratnya. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ini ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, berikan kekuatan untuk hijrah dan buka segala kebaikan saat hijrah, ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal, lebih berkah, lebih banyak lagi, ya Allah, dan bencikan kepada riba yang hina itu, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, engkau maha tahu keadaan kami, ya Allah. Jangan sampai kau biarkan kami larut dalam kehinaan riba itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang terlihat dia suka berbuat baik, akan tapi dia tertipu oleh syaitan dengan riba yang mereka geluti, ya Allah. Kami tidak rela mereka. Ya Allah, jadikan kebaikan yang mereka lakukan sebab mereka selamat, ya Allah. Sebab mereka terentaskan dari kehinaan riba dan rizki yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu. Zina yang busuk itu, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran akan busuk dan hinanya zina. Dan mudahkan mereka untuk meninggalkan zina. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Dan bencikan kepada zina dan buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu. Sehingga kami, ya Allah, tidak akan menoleh dan melirik kepada yang haram. Dan kami mohon semua yang berjuang di sini, berikan kepada mereka segala kebaikan dan ketulusan. Baik yang berjuang dengan ilmu atau harta mereka, atau tenaga mereka, dan pikiran mereka. Dan ya Allah, jadikan sebab perjuangan ini penghapus segala dosa mereka, ya Allah. Kemudahan mereka untuk meniti kemuliaan. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang mendengar suara ini, baik yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar, atau yang berjualan di kiri kanan ini, yang menjaga, yang mengatur jalan-jalan yang ada di sana, semua, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang mengantarkan dengan angkot-angkot, ya, sopir-sopir angkot, ya, semuanya yang jual beli di luar itu, ya Allah, mereka telah mendengar suara ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, segala kebaikan di diri dan keluarga mereka, ya Allah. Jaga keimanan mereka, jaga iman akidah mereka, jaga keluarga mereka, jaga-jaga dan berikan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.